ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آله وعلى أصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد إخوتي وأخواتي في الله أعزني الله وإياكم جميعا kita lanjutkan apa yang kita baca dari kitab Al-Mulafaz Fisarfi Kitab Tauhid karya Fadilatul Syekh Al-Alamah Shalih Fauzan Ibn Abdillah Al-Fauzan Hafidhullah Ta'ala wa kita masih membaca bab majah anna ba'da hadhihi ummah ya'budul awtan, bab terkait yang menunjukkan bahwasannya ada dari sebagian umat ini, yakni umat Islam, yang beribadah kepada berhala. Kita telah baca apa yang dinukil oleh Imam Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah ta'ala di dalam kitab Tauhid beliau dalam bab ini, firman Allah ta'ala di dalam Nisab ayat 51, yakni terkait ahlul kitab yang mereka Allah beri karunia dengan diutusnya nabi kepada mereka dan diberi kitab yang dibawa oleh nabi tersebut, tapi mereka beribadah kepada berhala. Di sini sebagaimana kita ketahui pada pertemuan terakhir kita yang lalu, bahwasanya adanya nabi yang mengajari umat, adanya kitab di tengah-tengah umat tidak menjamin mereka selamat dari penipuan. Ketika umat tersebut mulai memperhatikan apa yang dijelaskan oleh mereka, ketika umat mulai jauh dari mempelajari ajaran yang dibawa nabi mereka, maka tidak ada bedanya ahlul kitab dengan umat ini. Sekalipun Al-Quran ada di tengah-tengah mereka, sunnah nabi SAW, hadis-hadis dikumpulkan, dibukukan, terjadi. Namun kalau umat tidak punya perhatian terhadap Al-Qur'an, Sunnah, maka mereka tidak aman dari penyimpangan. Menyimpang seperti umat-umat dahulu, seperti umat jahiliyah, bahkan sampai ke taraf menyembah kepada berhala. Kemudian demikian pula apa yang telah kita baca dari ayat kedua di dalam surat Al-Maidah tentang orang-orang yang menuduh jelek kepada nabi dan umatnya. Allah Subhanahu wa taala nyatakan mereka yang lebih pantas untuk mendapatkan berbagai macam kejelekan rupa laknat dari Allah Subhanahu wa taala, murka dari Allah Subhanahu wa taala, dan bahkan dikutuk oleh Allah taala menjadi monyet-monyet dan babi-babi. Mereka bahkan menyembah Tuhan. Berbagai macam kejelekan dia timbul. Siapa mereka? Ahli kita. Orang yang memegangi kita. Baik yang turun bersama Nabi di kalangan Bani Israel, terkhusus Musa dan Isa alaihissalatu wassalam. Tidak ada jaminan, bahkan mereka menjadi manusia yang dilaknat, dikutuk oleh Allah, dimurkai, dikutuk menjadi monyet dan babi, dan bahkan tersesat jauh sampai menyembah Tuhan. Tidak ada jaminan umat yang padanya diutus Rasul dan diturunkan kitab untuk selamat dari penyimpangan, selagi sebab-sebab penyimpangan tidak mereka jauhi. Kemudian berkata Imam Muhammad ibn Abdul Wahhab, wa qawli, dan juga firman Allah Subhanahu wa ta'ala, qala alladhina ghalabu ala amrihim lanattakhidanna alaihim masjida, dalam surat Al-Kahfi ayat 21, terkait ashabul kahfi, para pemuda yang saleh yang menyelamatkan agamanya dan bersembunyi di goa agar selamat dari fitnah raja ketika itu yang menuntut semua manusia untuk menyekutukan Allah, untuk kufur kepada Allah dan beriman kepada Tuhan mereka. Para pemuda ini sembunyi keluar dan kemudian Allah tidurkan selama ratusan tahun. Kemudian dibangunkan dalam keadaan kemudian menjadi sejarah, dan tempat mereka bersembunyi terjadi perdebatan kalangan kaumnya. Kemudian Allah kisahkan di sini, qala ladina ghalabu ala amrihim, maka berkata orang-orang yang pegang kendali, gang yakni istilahnya yang berkuasa, bukan kekuasaan di kaum mereka, sebagaimana Syaikh Shalih Fauzan mengatakan, alladzina ghalabu ala amrihim ay ala amri ashabil kahfi wa hum ashabul kalimah wa nufud. Ini mereka orang-orang yang berkuasa atas urusan ashabil kahfi. Mereka adalah orang yang ashabul kalimah, yang pegang kata, wa nufud, yang pegang kendali untuk mengatakan begini, begini. Mereka mengatakan apa? Lanattakhidanna alaihim masjidah, aku akan bangun, akan jadikan sekitar tempat ashabul kahfi ini masjid. Ada tempat pernah terjadi momen sejarah demikian demikian, jadikan masjid. Masjid di sini adalah tempat ibadah. Kata Syaikh Shalih Fauzan, Al-Fauzan, Al-Fauzan, Al-Fauzan, lanattahidanna alaihim, yakni haulahu, sekitar tempat bersejarah tadi, tempat tinggal para pemuda yang beriman ini akan dijadikan masjidan, tempat ibadah. Yusalla fihi wa yaqsiduhumun nas wa yatabarraquna bihi, menjadi tempat yang akan digunakan sholat di sana. Wa yaqsiduhumun nas, dan dijadikan tempat tujuan, didatangi dengan niatan ziarah tempat tersebut. Wa yatabarraqu bihi, dan cari barokah dengan mereka. Nah, barakallahu fikum. Di sini yang mengatakan ini bukan orang-orang yang jahil, rakyat jelata, orang bawahan, tapi yang mengatakan akan dijadikan tempat ibadah, tempat Ashabul Kahfi ini berada tinggal, ini adalah alladzina ghalabu ala amrihim, pemegang kendali. Orang penting, ini mestinya orang penting dari zaman-zaman yang terpelajar di kalangan mereka. Bukan orang bodoh di kalangan mereka ini. Maka kata Syekh Shalih Fauzan Al-Fauzan, hafizahullah ta'ala wa barakallahu fikum, al-ma'na al-ijmali bil-ayat yuhbiru ta'ala aniladina ghalabu ala amri ashabil kahfi ala wajhid dhanni lahu. Makna secara global dari ayat ini, Allah yang Maha Tinggi mengabarkan tentang orang-orang yang kuasa atas urusan ashabil kahfi, pemegang kendali, pemegang keputusan, ala wajiban. Tapi Allah katakan, habarkan tentang mereka dalam bentuk celaan untuk orang-orang ini. Padahal mereka pemegang kendali, pemegang keputusan, mau diadat, mau diapakan tempat bersejarah dari Ashabul Kahfi ini dicela. Karena barakallahu fikum, apa yang menjadi keputusan mereka adalah qalu lanattakhidanna haulahum musalla yaqsiduhun nas raquna bihi, kan dijadikan, sungguh kami akan jadikan sekeliling mereka ini tempat untuk ibadah yang dituju manusia sebagai tujuan safar ibadahnya, untuk dilakukan di sana mencari barokah dengan mereka. Seperti ini bukan suatu yang aneh, bahkan benar apa yang dikatakan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, akan ada dari kalangan umat ini setiap ada tempatnya orang soleh, orang soleh. Jadikan tempat ibadah, jadikan tempat ziarah, diziarahi untuk apa? Untuk alam barokah. Dan ayat ini dibawakan Syekh Muhammad Ibn Abdul Wahhab rahimahullah ta'ala di dalam kitab Thahir dalam rangka sebagai dalil akan ada dari umat ini yang beribadah kepada berhala. Kemudian munasabatul ayat ini, kesesuaian ayat ini dengan babnya, ana fiha dalilan ala annahu sayakun fi hadhihi al-ummah mayatakhidul masajida alal kubur kama kana yafaluhu man kana qablahu. Bahwasannya di dalam ayat ini ada dalil yang menunjukkan atas akad adanya di kalangan umat ini orang yang menjadikan masjid-masjid, membangun masjid-masjid ala kubur di sekitar kuburan, baik kuburan itu akhirnya masuk dalam bangunan masjid atau di kiri kanan masjid tersebut. Dan benar banyak, kita mau nyari masjid yang di sana ada kuburannya, ada yang di pojok belakang, ada yang di pojok depan, ada yang di samping kiri, ada yang berserak di halaman masjid. Pernah ketemu? Pernah. Sulit dicari, gampang dicari? Gampang. Dan yang demikian ini barakallahu fikum tidak ada. Kemudian mayustafadu minal ayat, apa yang bisa diambil faedah dari ayat ini? Yang pertama, tahrim ittikhad al-masjid alal kubur wa tahriru min dalik li'annahu yu'adi ila syirki haramnya menjadikan atau membangun masjid-masjid alal kubur bisa keliling kuburan. Karena yang dimaksud alaihi di sini adalah alal kubur, di sini haulal kubur, sebagaimana di dalam ayat lanattakhidanna alaihim masjida, lanattakhidanna haulahum, mana alaihim di sini haulahum. Sehingga faedah yang pertama, haram membangun kuburan di membangun masjid di sekeliling kuburan atau di sekitar kuburan, baik kuburannya masuk dalam bangunan masjid atau di sekeliling. Wa tahdhiru min dalik, dan di dalam ayat ini ada peringatan dari perbuatan yang seperti itu. Dalam surat Al-Kahfi ayat 21 Allah peringatkan apa yang dilakukan oleh Ashabul Kahfi di sini, oleh orang yang berkuasa atas perkaranya Ashabul Kahfi ini, untuk mengenang mereka dengan cara apa? Dengan cara dibangun tempat ibadah sekeliling tempat mereka untuk dijadikan tempat tujuan ziarah, safar religi, dan untuk cari barokah di sana. Ini sebagai peringatan, tidak pantas dilakukan. Kenapa diperingatkan? Kenapa dilarang, diharamkan? Di anahu yu'adi ila syirki. Dikarenakannya, ia akan mengantar kepada kesyirikan. Sebagaimana kita telah lewat kisah orang-orang saleh dari kalangan kaumnya Nabi Nuh, Wudda, Yaqub, Nasra, orang-orang saleh dibuat tato. Orang ini setelah meninggal dibangun tempat ibadah di tempat orang ini. Tujuan awal dikatakan oleh setan yang membisik ide mematungkan tokoh-tokoh soleh ini, supaya kalian kalau melihat patungnya, ini ingat orangnya dan termotivasi untuk bisa soleh seperti mereka. Secara dohir tujuannya bagus atau tidak bagus? Orang-orang soleh dipatungkan supaya kalian ketika melihat patung ini, walaupun beliau sudah tidak ada, tidak memberi wejangan kepada kita, memberi ceramah, nasihat, tapi ingat patungnya, ingat nasihat-nasihatnya, ingat kesuwitawadanan beliau dalam ibadah, dalam bermuamalah, sehingga kita termotivasi dan ingat pesan-pesannya untuk tetap berada di atas kesolehan. Akhirnya dibangun. Sekedar untuk itu, tidak lebih. Namun berkembang generasi yang tahu asal-muasal kenapa dipatungkan orang-orang soleh ini punah. Generasi yang di belakangnya tidak semuanya memperhatikan agama, sehingga tidak ngerti. Ini konon orang-orang soleh ini. Orang-orang soleh ini pernah tinggal di sini. Akhirnya buat kesimpulan sendiri, karena sini itu tempatnya orang soleh, tempat tinggalnya orang soleh, maka tempat ini banyak. Maka kita jadikan tempat untuk berdoa. Doa kan cepat lebih terkabulkan. Karena apa? Ini daerah penuh barokah, tempat turunnya barokah, sehingga doa kita lebih ngebun daripada di tempat lainnya. Istilahnya kalau di tempat lain itu kelas ekonomi jalannya doa, di sini patas AC. Selain lebih cepat doanya tersampaikan dan terkabulkan, lebih nyaman, lebih mantep. Bahkan menjadi suatu tempat yang lebih khusyuk orang bisa berdoa, melebihi khusyuknya dia doa di masjid. Akhirnya dijadikanlah tempat tadi bukan sekedar tempatnya untuk mengingat, memotivasi, mulai dijadikan tempat nyalap barokah, ramai. Sampai generasi ini pun habis. Generasi yang ditinggal tidak perhatian terhadap agama. Akhirnya ini siapa? Ini patungnya orang soleh. Ini wali setengah gusti. Kalau gitu gimana? Bukan cuma ngalah berapa, disujudi, disolati patung tersebut. Syirik sudah. Maka awalnya sama sekali tidak ada keburukan. Cuma ingatkan, lihat sosok itu akhirnya termotivasi menyentuh kesolehannya, termotivasi untuk istiqomah pada ajarannya, ingat wejangan-wejangannya, cuma itu. Kemudian berkembang jadikan tempat malapetaka. Kemudian berkembang disujudi, disolati, diminta pertolongan patung-patung tersebut. Wa iyadu billah tu malakum billah minta. Terjadi. Maka dari itu agama ini mengharamkan membangun bangunan, membangun patung untuk mengenang kesolehan. Nantinya jadinya patung tadi, keramat tadi akan dijadikan tempat ibadah. Lama-lama keramat tadi disembah. Karena yu'adi ila syirik, mengantarkan kepada kesyirikan. Maka dari itu diperingatkan. Yang kedua, faedah yang kedua, annahu sayakun fi hadhihi ummah mayatakhidal masajida alal kubur kama fa'alahu man kana qablahu. Dari ayat ini ada faedah bahwasannya akan ada di kalangan umat ini, di kalangan umat Islam ini, orang yang membangun masjid-masjid di sekitar kuburan. Benar nomor berapa? Iya, ada. Dulu di zaman Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam tidak ada kuburan di sekeliling masjid. Mungkin ada yang tanya, nah itu kuburan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam di Masjid Nabawi. Orang yang tahu sejarah, paham sejarah, dia akan bisa menjawab. Sama sekali Sallallahu Alaihi Wasallam tidak di Masjid Nabawi, tapi di rumah dulu, di kamar Isa radhiyallahu ta'ala anha. Sejak dulu kamarnya Isa radhiyallahu ta'ala anha bukan bagian dari masjid. Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam kalau masuk rumah tersebut tidak pernah sholat tahiyatul masjid. Rumah biasa, rumahnya imam masjid yang nempel di masjid. Kenapa Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dikubur di situ? Siapa yang baca kisahnya akan tahu. Karena kalau dikubur di Baqi, khawatir akan dijadikan keramatan. Jangankan kuburannya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, kuburannya orang yang jauh predikatnya dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam bukan aku, bukan kita wali, cuma orang turun dia kuburannya dikeramatkan, bangun masjid. Kekhawatiran itulah yang menjadikan para sahabat mengubur di kamar beliau. Supaya apa? Ya, supaya lebih mudah jaganya. Itu pun pernah ada orang ketika sudah agak lama ada celah, doa masukkan tangan begini ke ruang tersebut. Ketika di situ ada kuburan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dan dua sahabatnya yang mulia Abu Bakar Umar radhiyallahu anhu. Supaya apa? Supaya tidak dikeramatkan kuburan. Dan itu bukan bangunan Masjid Nabawi, itu rumah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Layaknya rumahnya imam nempel dengan masjid dan dikuburnya di dalam itu, karena kalau dikubur luar akan dibangun, akan didemikian demikian seperti itu. Siapa yang bilang Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dikubur di Masjid Nabawi? Tidak ada, kecuali orang-orang yang tidak tahu dan ditipu oleh orang-orang yang menipu. Sejak dulu sejarahnya itu kamar Nabi dan dikubur karena alasan tadi. Barakallahu fiik. Maka sungguhnya dijadikannya masjid-masjid di sekitar kuburan sehingga kuburan masuk ke dalam area masjid atau halaman masjid, kiri kanan masjid, itu adalah kama fa'alahu man kana qablahu. Bukan dari contoh Nabi kita Sallallahu Alaihi Wasallam, sahabat ridwanullah alaihim ajma'in, tapi adalah perbuatan orang-orang ahli kitab sebelum umat ini. Sebagaimana Nabi habarkan, mereka ittakhadhu kuburo ambiyaihim masajid. Mereka ahli kitab menjadikan kuburan para nabi mereka sebagai tempat ibadah. Kemudian Kemudian faedah yang ketiga, barakallahu fikum, at-tahdhiru minal ghuluwi fi shariqi. Jauh daripada itu adanya peringatan untuk terlalu fanatis berlebihan kultus individu yang berlebihan kepada orang-orang saleh. Jangan terlalu berlebihan dalam memuliakan orang-orang saleh. Mereka saleh kita muliakan, tapi jangan sampai berlebihan sampai ludahnya dijadikan parfum. Bukan cuma aromanya, rokahnya, ababnya. Sebelum ini mbah, akhirnya pada Quran saja aqwa dibuka tutupnya ratusan kamar diri depan. Habis baca setelah ditutupi rapat, disimpan sebagai dawa ibunidah, obat dari berbagai macam penyakit, penyakit mental, psikis maupun penyakit ekonomi dan penyakit badan. So, obat sekarang, obat belum dapat jodoh, ombeni, stres, ombeni, banyak utang, ombeni. Duh, ini wakil. Cuma bicara realita, mengabarkan apa yang benar terjadi, bukan mencemooh, bukan menghina, cuma mengabarkan ini benar apa tidak, benar sudah. Siapa yang mengolok-olok? Enggak. Memang ada yang jadi. Kenapa yang demikian? Karena terlalu berlebihan. Sampai-sampai meyakinkan orang soleh yang menurut mereka soleh dan dikutus individu tadi, yang fanatis berlebihan tadi, tidurnya adalah sholat. Mau Jumatan masuk kamar tidur, kemana tidurnya? Itu enggak tidur, yang tidur jasadnya. Terus batinnya sholat di Masjidil Haram. Luar biasa. Ustadznya berbuat salah, ngomong salah. Tidak, itu ucapan dohirnya. Kita orang syariat tidak bisa paham. Dohirnya menyimpang. Makna ucapan tadi lurus, cuma kita tidak tahu di mana lurusnya. Sampai seperti itu, buah dari apa? Hulu, fanatis berlebih. Salahnya ada makna lain. Wali itu tidak bisa dihukumi dengan hukum dohir. Karena kadang kita diajarkan oleh kaidah fikih al-hukmu ala dohir. Hukum itu pada apa yang nampak dohir. Adapun di balik itu, kisah hukum ala Allah. Urusannya Allah, hatinya manusia bukan kita, hakimnya. Maka kultus individu, fanatis buta, fanatis yang berlebihan terhadap orang soleh, bisa-bisa berakibat penuhanan terhadap orang soleh. Ayah jangan merasani kiai, walaupun kiai di kota Ngawi, kita di pojok tetangga sini, denger, disabdo jadikan guru sama. Ada yang berkeyakinan ini? Ada yang dengar walaupun tidak ada di tempat. Ini sudah sifat-sifat ilahiyah. Adab, jaga, ya ini seperti itu kelihatan. keyakinan-keyakinan yang berlebihan yang mengakibatkan kepada penuhan. Setelah matinya kuburannya yang disembah. Yang keempat, anatikhadal masajid alal kubur minal hului fisafi. Faedah yang keempat, bahwasanya membangun masjid-masjid di sekeliling kuburan, mengurus kuburan orang-orang penting, kuburan orang soleh, minal hului fisafi, termasuk salah satu bentuk kultus individu fanatis yang berlebihan terhadap orang-orang soleh yang kuburan-kuburan tersebut. Maka perhatikan. Kemudian kita lanjutkan. Berkata Imam Al-Mujaddid Muhammad Ibn Abdul Wahhab rahimahullah ta'ala di dalam kitab Tauhid beliau, Am Abi Sa'id radhiyallahu ta'ala anhu, yang dimaksud Abu Sa'id al-Khudri, beliau katakan, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, sungguh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, la tattabi'una sunnana man kana qablakum hadwal qudah bil qudah hatta law dakhalu chukra dabbin la dakhaltumu. Qalu ya Rasulullah al-Yahud wa Nasara, qala fama akhraja. Beliau katakan, sungguh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, la tattabi'unna, sungguh-sungguh ada lam fil qasam, ada nun taukid, sungguh-sungguh kalian akan mengikuti sunan man qablakum. Sunan di sini dengan difathahkannya sin, nah ada sanana man kana, dengan difathahkannya sin berarti sanana, maknanya adalah tariq, jalan, perilaku. Sungguh kalian sungguh-sungguh akan mengikuti jalannya mangkana qablakum, orang-orang sebelum kalian. Ini ada khabar dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, kalian wahai umatku, ada di antara kalian yang akan mengikuti jalannya umat sebelum Islam. Bahkan mengikutinya itu ekstrim. Hadwal qudah bil qudah, yakni mengikuti, tidak bisa tidak ikut, seperti mengikutinya qudah bulu anak panah dengan bulu anak panah yang lain. Anak panah itu ada bulu di bagian belakangnya, dan itu ada atas bawah. Tidak pernah kalian atasnya lari bersama anak panah yang bawah ketinggalan. Pasti bersama. Sampai digambarkan seperti itu. Kalau ada di umat dahulu seperti ini, maka di umat ini akan ada. Sudah cari sampai sekarang ini, apa yang pernah dilakukan umat terdahulu, pasti ada umat ini melakukan. Tidak bisa tidak. Dan kalau kita mau meneliti, benar sudah. Tenang, benar. Bahkan apa yang dilakukan dari Bani Israel, dari penyimpangan-penyimpangannya, dilakukan oleh umat ini. Gambaran Nabi sallallahu alaihi wasallam, ngikutinya itu seperti sepasang hulu yang ada di bagian belakang makanan. Mangkana qablakum alladina qablakum minal umat-umat terdahulu. Hadwa mansubun alal masdar. Hadwa di sini dibaca mansub bagi yang belajar nahwu karena dia posisinya sebagai masdar. Ditakkid untuk mempertegas. Yakni tahduna hadwa, mengikuti jejak mereka. Seperti mengikutinya jejak hulu anak panah terhadap pasangannya. Al-kuda bidomil qaf, kuda dengan didomahkannya qaf, wahidatul kuda, bentuk tunggal dari jamak al-kuda. Apa kuda? Wahia roi susah, hulu anak panah. Walau qaddata mutasawiyata. Yang anak panah itu di bagian belakangnya ada dua bulu yang sama. Persis, lari-lari semua, enggak ada yang tertinggal. Sampai Nabi sallallahu alaihi wasallam gambarkan hatta dakhalu juhra dhabin ladakhaltum. Kalau ada di kalangan umat terdahulu orang yang masuk lihat rumahnya biawak, yang tentunya biawak itu kecil, mereka ada yang masuk ke guanya biawak tadi, rumah biawak tadi, maka akan ada di kalangan kalian, yakni kalian akan masuk pula ke lubang biawak. Gambarannya seperti itu. Jadi sampai perkara yang bodoh, perkara yang geri, aneh, diikuti. Kan itu banget. Ukuran model rambut mereka. Ganteng apa? Kiri kanan buta, tengah tok yang ada. Diikuti dan mati. Laki-laki hubungi bolong, bolongannya dibuat gede, makin bagus. Pertama sumpeli lidi, habis lidi, tusuk gigi, habis tusuk gigi, paku, ukur 5, paku ukur 7, habis itu sekrup. Habis itu ganduli, apa bandul timbangan, mulai dari on-onan, rapatan, setengah kiloan, diikuti. Siapa yang ikuti? Umat Islam, bersahadat. Ini yang aneh-aneh saja diikuti, bukan yang elegan gitu, bukan. Bahkan tindakan bodoh. Ya gambarannya masuk lubang biawak pun diikuti. Cari apa di lubang biawak? Baunya tentu. Teleknya biawak, kencengnya biawak. Kenapa masuk sana? Ya karena kita masuk, ikut masuk. Kenapa? Sunatullah. Akhirnya para sahabat bertanya, ya Rasulullah, al-Yahud wa Nasara, yang diikuti oleh umat ini Yahudi dan Nasrani, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, fama, siapa lagi? Akhraja. Sampai-sampai cara ibadah mereka diikuti. Mereka nyanyi ibadah, ada nyanyian ibadah. Mereka nari ibadah, ada tarian ibadah. Mau cari bukti yang benar sabda Nabi. maka dikatakan hatta law dakhulu tuqrata law tasawwira tuqulahu fihi ma'adayyiku. Yani barakallahu fikum, dikatakan di sini kalau diibaratkan, digambarkan, diumpamakan dengan perumpamaan yang seperti ini, mereka masuk lubang biawak, kalau keadaan sempitnya bukan main, ladakal tumum, kalian ada yang akan masuk lubang biawak. Lisi dati suluh hukum tori toman kabratu, karena saatnya kalian di dalam mengikuti jejak jalannya orang-orang sebelum kalian. Hingga para sahabat tanya, apakah orang-orang yang diikuti Yahudi dan Nasrani? Ya Rasulullah, Ahudu wa nasara ala dinana tabi'u sunnanahu, au ta'mil Yahud wa nasara. Apakah mereka Yahudi dan Nasara, orang-orang yang kami akan ikuti sunnahnya, jalan mereka? Atau engkau maksudkan ini adalah Yahudi dan Nasrani? Nabi menjawab, faman, siapa lagi? Istifhamul ingkar, pertanyaan siapa lagi? Ini pernah pertanyaannya mengingkari. Maksudnya apa? Faman hum ghairullah, siapa lagi kalau bukan mereka? Siapa mereka kalau bukan mereka-mereka itu? Akhrajahu, hadis ini dikeluarkan Bukhari dan Muslim. Lafaz yang persis seperti ini adalah lafaz yang ada di Sahih Muslim. Al-makna ijmali, makna secara umum dari hadis ini, yuhbiru sallallahu alaihi wasallam khabaran, makna annahu amma yatadammanahu am anna yatadammanuhu hadal khabar. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengabarkan suatu kabar yang maknanya larangan dari apa saja yang terkandung di dalam kabar ini. Yakni apa? Mengikuti perilaku, pola hidup, budaya dan lain sebagainya dari orang-orang ahli kita. Dalam keadaan beliau ingatkan, anna umatahu latada'u syai'an mimakana yaf'aluhu yahud wa nasara illa fa'altuhu kullah. Dalam keadaan Nabi SAW memberikan peringatan dengan kabar bahwasanya umatnya, umat Islam ini, tidaklah meninggalkan satu perkara pun dari perkara-perkara yang dikerjakan Yahudi dan Nasrani, kecuali umat ini ada yang mengerjakan semua apa yang mereka lakukan. Walaupun nasihat kafihan, sekalipun yang diikuti tadi sesuatu yang konyol, termasuk-masuk lubang rumah biawak, umat ini akan ikuti, tindakan konyol diikuti. Maka dijelaskan di sini, latar teruk minggu syai'an walau kana syai'an kafihan, tidak ditinggal oleh umat ini dari cara-cara mereka, perbuatan-perbuatan mereka, sekalipun itu suatu perkara yang sangat bodoh, sangat konyol. Wa yu'akadu hadal khabar, yang dipertegas khabar ini, bi anwa'i minat ta'kidat, dengan berbagai macam piranti penegasan. Di dalam bahasa Arab ada huruf-huruf yang dipakai di sebuah kalimat yang fungsinya mempertegas, menekankan apa yang ada pada kalimat tersebut. wa hiya alamul mauti'ati lil qasam wa nunu tauqidi wa wasfu musabahatihim bi annahum ka musabahati kudati syahwi lil kudati al-ukhra huma wasfuhu wasfuha bima huwa adabu min at-tasabbuh bihi bi haitsu law fa'alu syai'an tafiha ghariban la kana fi hadhihi al-ummah may yaf'aluhu tasabbuhan bihi. Ini piranti-piranti yang menegaskan, mengumpam perkuat akan terjadinya perkara ini, diantaranya lam yang datang dalam rangka kosam sumpah sungguh. Latatabi'unna, sungguh kalian akan mengikuti. Latatabi'unna nun taukid, mempertegas lagi maknanya sungguh. Jadi ini dijelaskan sungguh, sungguh kalian akan. Dia pertegas, ada di kalangan umat ini sungguh-sungguh akan mengikuti jalan mereka. Dan juga penegasan yang lainnya, adanya pensifatan, penyerupaan mereka, umat ini dengan kaum sebelumnya, itu seperti sepasang bulu anak panah yang tidak pernah tertinggal satu sama lain. Ini jelas sifat yang benar-benar akan diikuti terus. Di sana ada, di kiri, di kanannya ada. Tidak bisa cuma satu. Juga adanya pensifatan pada perkara yang sangat detail. Ketika mereka melakukan sesuatu yang konyol, bodoh, aneh, akan ada di kalangan umat ini yang mengikuti di dalam kekonyolan, keemehan, dan kebodohan. Ya, di zaman saya, model rambut itu biasa saja. Belah tengah, belah pinggir, cukuran benar. Nah sekarang, kan jenengan masuk ke tukang cukur, kalau tidak pesen cukur ini dan itu langsung dikosak. Atas masih tebel, sini tipis. Keren. Lebih aneh kalau kita melihat. Allah, sini habis. Sini naik motor tanpa helm. Kayak orang nunggi ayam. Cukuplah, seperti ayam petelur. Sirah digait tarannya. Aneh, terus kita lihat gantengnya di mana, gantengnya di mana, kerennya di mana. Cukur jalan apa di zaman saya dulu kalau cukur seperti itu akan ditertawakan lainnya. Kamu melayu ya, cukur garis melayu. Apa kerennya coba? Di semir pelangi, nggak hijau biru. Tanya, rasanya apa yang mana? Hidup. Bisa nonton dari sini. Kurang lagi ditindih lambenya, pakai gembundel. Itu supaya apa itu juga enggak jelas. Jawabannya cuma satu, bukan terkait kesehatan, bukan supaya keren. Dari sisi penampilan Mbah Rini, iya, tapi ya diikuti, dipertegas memang dengan dia. 11:30. Baik. Terakhir. Nah, ini kesesuaian hadis dengan babnya, bahwasannya nafihi dalilan ala wuku'i syirki fi hadhil ummi anna wujida fi umami qablana wa yakunu fi hadhil umma ma yaf'alu itiba'an lahu. Karena di dalam hadis ini ada dalil yang menunjukkan akan terjadinya kesyirikan di umat ini, dikarenakan dijumpai kesyirikan itu dilakukan umat sebelum kita ini, Yahudi dan Nasrani, maka akan terjadi pula di umat ini apa yang mereka kerjakan, orang yang mengerjakan perbuatan mereka ini mengikuti mereka. Mereka ditimpa kesyirikan, akan ada menimpa di umat ini orang-orang yang tertimpa syirik. Wallahu ta'ala alam. Adapun faedah kita simpan untuk wadah pertemuan yang akan datang, walaupun sekedar 4 faedah, tapi tentunya ada uraian yang kita bisa gunakan insyaallah sebagai murojaah, mengingatkan kembali pelajaran yang kita telah lewat sebulan dengan dibaca faedahnya kembali, makna ijmalinya, supaya terus berkesinambungan. Dan tidak kalah penting apa yang kita catat dalam kitab, kita murojaah sebagaimana kita sekolah dulu, apa yang kita catat di kelas, kita pelajari, kita ulangi malamnya, sorenya, supaya ilmu itu benar-benar hasil. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum.